Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita berjumpa dalam pelajaran bahasa Arab, yaitu dengan kitab Mukhtarat, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, yang ditulis oleh Ustaz An Rafiq Hafizahullah Ta'ala. Dan pada pelajaran ini ya akan kita bahas insyaallah, yaitu mengenai dasar-dasar ilmu bahasa Arab yang berkaitan dengan ilmu sorof, yaitu ilmu tentang pembentukan kata sebelum kata itu dimasukkan ke dalam kalimat. Akan tetapi sebelum kita masuk pada pembahasan inti, yaitu tentang ilmu sorof atau ilmu tasrif, kita akan bacakan ya bagian-bagian yang sekiranya perlu ya untuk kita pahami sebagai pengantar sebelum kita masuk dalam pembahasan ilmu sorof ya. Adapun pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan nahwu, maka akan dibahas ya secara khusus dalam pelajaran kitab Al-Muyassar fi ilmi nahwi. Baiklah, kita lihat di buku, bisa dibaca di kitab Mukhtarat di bab yang pertama halaman 3 tentang muqaddimah. Di dalam muqaddimah ini penulis yaitu Ustaz An Rafiq Hafizullah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang beberapa istilah dasar di dalam bahasa Arab. Yang pertama adalah tentang jumlah atau kalam, itu merupakan susunan kata atau kalimah yang mempunyai arti yang sempurna. Jadi ketika disebut dengan kalimah, maksudnya adalah kata. Ketika disebut dengan jumlah atau kalam, maksudnya adalah apa? Kalimat. Ya, jumlah atau kalam itu maksudnya apa? Kalimat yang sempurna. Kemudian beliau menjelaskan tentang kalimah atau kata di dalam bahasa Arab, ya. Kata atau kalimah, ya. Di dalam bahasa Arab terbagi menjadi tiga macam, yaitu isim, fi'il, dan huruf. Isim itu kata benda, kemudian fi'il kata kerja, dan huruf adalah kata penghubung atau kata sambung. Kita lihat keterangan satu persatu dari macam-macam kata ini. Yang pertama adalah isim, yaitu kata yang menunjukkan benda ya, atau kata sifat dan kata keterangan waktu. Contohnya bisa kita lihat di buku ya, di antaranya kami bacakan maun ya, ma artinya air. Kemudian apa? Burtukolun ya, burtukol artinya itu adalah ya jeruk. Kemudian tufahun artinya apel. Darsun artinya pelajaran ya. Ilmun artinya ilmu ya. Albi'ru artinya sungai, sumur ya. Al-baitu artinya rumah. Al-ma'hadu artinya pondok pesantren, ma'had ya. Al-ustadu ustad atau libu murid atau pelajar, dan seterusnya. Bisa nanti kita baca dalam pelajaran-pelajaran nahwu, dan juga kita bisa membuka dalam kitab-kitab yang lain, atau jika misalnya memiliki kamus maka bisa dilihat di dalam kamus ya. Isim ini memiliki tanda-tanda, di antaranya adalah yang pertama bisa diakhiri dengan tanwin, seperti ya yaminun. Yaminun artinya kanan ya. Yaminun termasuk isim, cirinya apa? Diakhiri dengan tanwin. Demikian juga kata yaumun, hari ya, ini juga tanwin, ini karena cirinya apa? Bisa ditanwin. Demikian juga kabirun, besar ya. kabirun juga tanwin, juga ditanwin sehingga dia juga termasuk apa, isim. Kemudian ciri yang kedua adalah isim bisa menerima alif lam, bisa diawali dengan alif lam atau al. Contohnya al-yaminu, al-yaumu, ya al-kabiru, ya al-qalamu. Ya, ini adalah contoh-contoh apa? Isim. Dan cirinya apa? Bisa diawali dengan alif lam. Ciri yang selanjutnya di antara ciri-ciri isim adalah didahului salah satu dari huruf nida atau kata panggilan seperti ya. Misalnya ya Muhammadu, ya Ustadu. Maka isimnya adalah kata apa? Muhammad dan Ustad. Cirinya apa? Didahului dengan kata seru yaitu ya, artinya wahai. Yang bisa diseru itu adalah apa? Isim, yaitu kata benda. Kemudian di antara ciri isim yang lain adalah diawali salah satu dari huruf jer, ya. Huruf jer itu adalah huruf atau kata penghubung yang menyebabkan kata sesudahnya apa? Menjadi kasroh. Contohnya ala kursiin, di atas kursi, ya, ala huruf jer. Maka kursiin itu termasuk apa? Isim. Cirinya apa? Bisa didahului dengan huruf jer. Kursiin, mengapa kok dikasroh? Karena kemasukan huruf jer. Demikian juga contohnya fil baiti, yaitu di dalam apa? Rumah. Fi adalah huruf jer sehingga menyebabkan kata sesudahnya berakhiran apa? Kasroh, ya. Fil baiti, ya, fi huruf jer, al baiti dibaca majrur atau kasroh, ya. Maka al baiti termasuk isim, cirinya apa? Dia didahului dengan huruf jer. Dan huruf jer ini ada bermacam-macam, di antaranya disebutkan di sini min, ya, ila, an, ya. Min artinya dari, ya, ila artinya menuju atau ke, kepada. An artinya dari atau melalui, ala artinya apa? Di atas, ya. Fi artinya di dalam, ka artinya seperti, bi artinya dengan. Kemudian li artinya adalah untuk atau milik. Nah, ini adalah huruf-huruf jer. Kemudian ciri di antara ciri-ciri isim yang lain yang kelima adalah bersambung dengan isim lain, ya, atau kita sebut dalam bahasa Indonesia itu kata majemuk, ya. Dalam bahasa Arab dia disebut dengan mudhof, ya. Mudhof yaitu kata yang disandarkan. Adapun yang disandari, yang sesudahnya disebut dengan apa? Mudhof ilaih. Kita lihat contohnya seperti kitabun nahwi, yaitu kitab apa? Kitab nahwu. Nah, kitab di sini dia disandarkan, disebut dengan mudhof, dan an-nahwi dia disandari, ya, disebut dengan apa? Mudhof ilaih. Maka kitab di sini termasuk isim, cirinya apa? Oh, dia disandarkan. Baitu Muhammadin, rumahnya siapa? Muhammad. Berarti baitu juga termasuk apa? Isim, karena dia disandarkan kepada kata apa? Muhammadin, rumahnya Muhammad. Itulah ciri-ciri isim yang beliau sampaikan di mukaddimah bab yang pertama ini, yang perlu untuk kita perhatikan, sehingga dengan ciri-ciri ini kita akan mengenali bahwasannya suatu kata itu termasuk apa? Isim. Ciri yang pertama apa tadi? Yaitu isim bisa ditanwin. Ciri yang kedua, isim bisa diawali dengan alif lam atau al. Kemudian ciri yang ketiga, isim bisa didahului dengan huruf nida yaitu kata seru atau kata panggilan. Ciri yang keempat, isim bisa diawali dengan huruf jer, ya, bisa didahului dengan apa? Huruf jer, yaitu kata yang menyebabkan sesudahnya berakhiran apa? Kasroh, disebut dengan huruf jer. Huruf jer termasuk kategori kata penghubung, ya, kata sambung atau kata penghubung. Kemudian ciri yang kelima adalah isim itu bisa disandarkan atau disebut dengan istilah apa? Mudhof, ya. Isim bisa disandarkan atau menjadi apa? Mudhof. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah tentang fi'il, yaitu tentang kata kerja atau apa? Fi'il. Fi'il adalah kata kerja yang menunjukkan suatu waktu tertentu. Artinya, ya, fi'il itu menunjukkan suatu kejadian pada waktu yang tertentu. Bisa lampau, ya, sudah terjadi. Bisa juga sekarang atau akan datang. Sehingga fi'il terbagi menjadi tiga macam, ya. Ada namanya fi'il madi, kata kerja lampau. Ada namanya fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang. Dan ada fi'il amar, yaitu kata apa? Kerja perintah. Ingat ya, ada berapa? Ada tiga macam fi'il. Kata kerja itu ada tiga. Yang pertama fi'il madi, kata kerja lampau. Yang kedua fi'il apa? Mudhari, kata kerja sekarang atau akan datang. Dan yang ketiga apa? Fi'il amar, yaitu kata kerja perintah. Apa contohnya? Kita lihat di buku di halaman 4 ya. Beliau menyebutkan di antara contoh fi'il madi, alima artinya telah mengetahui ya. Nasoro artinya telah menolong. Sami'a artinya apa? Telah mendengar. Kataba telah menulis ya. Jalasa apa? Telah duduk. Nah, ini disebut dengan fi'il madi, kata kerja lampau. Adapun fi'il mudhari, contohnya adalah ya'lamu, sedang mengetahui. Yansuru, sedang menolong. Yasma'u, sedang mendengar ya. Yaktubu, sedang menulis. Yajlisu, yaitu sedang duduk. Nah, yang seperti ini disebut dengan fi'il apa? Mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan sekarang atau akan datang. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amr, yaitu kata kerja perintah. Contohnya i'lam, ketahuilah. Unsur artinya tolonglah. Isma artinya apa? Dengarlah. Uktub artinya tulislah. Dan ijlis artinya apa? Duduklah. Nah, ini disebut dengan apa? Fi'il amr, yaitu kata kerja apa? Perintah. Jadi fi'il ada berapa? Ada tiga ya. Jika itu menunjukkan sesuatu yang telah terjadi atau lampau, disebut dengan fi'il madi ya. Fi'il madi. Kemudian jika menunjukkan sekarang atau akan datang, disebut fi'il mudhari. Adapun jika menunjukkan perintah, maka disebut dengan fi'il apa? Amr. Yang terakhir dari pembahasan macam-macam kata atau al-kalimah, ya, ada yang disebut dengan huruf, yaitu kata penghubung atau kata sambung. Dijelaskan di sini oleh beliau, yaitu kata yang kurang berfungsi kecuali apabila bersambung dengan kata yang lain, yaitu isim atau apa? Fi'il. Jadi huruf ada artinya, akan tetapi kurang jelas ya. Dia akan menjadi jelas jika digandengkan atau digabungkan ya, disambung dengan isim atau disambung dengan apa? Fi'il. Contohnya hal artinya apakah. Kemudian wa artinya dan ya. Summa artinya kemudian. Inna artinya sesungguhnya ya. Au artinya apa? Atau. Qad artinya sungguh ya. Saufa artinya kelak. Ini disebut dengan apa istilahnya, yaitu huruf ya. Jadi huruf adalah kata penghubung. Dia memiliki arti tapi ya kurang sempurna. Dia akan sempurna ketika disambung dengan kata yang lain, yaitu isim atau apa? Fi'il. Contohnya tadi apa? Hal, apakah ya. Wa dan ya, summa apa? Kemudian. Inna sesungguhnya, au atau ya. Qad artinya apa? Sungguh. Kemudian saufa artinya apa? Kelak. Nah, ini adalah contoh-contoh, yaitu huruf. Nah, huruf yang memiliki arti seperti ini disebut juga dengan istilah huruf ma'ani. Itu huruf apa? Huruf ma'ani, yaitu huruf yang memiliki arti. Ada juga istilah huruf yang sering kita dengar seperti huruf hijaiyah, yaitu alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Maka huruf hijaiyah itu tidak memiliki arti dan dia adalah huruf yang menyusun kata. Huruf yang apa? Menyusun kata, dan disebut juga dengan istilah huruf apa? Mabani. Ya, huruf mabani yaitu huruf yang menyusun kata. Kalau huruf yang ada artinya, seperti tadi kita sebutkan, yaitu kata sambung, maka itu disebut dengan huruf apa? Ma'ani. Adapun huruf hijaiyah, yaitu yang menyusun kata, apakah itu alif, ba, ta, dan seterusnya, maka itu disebut ya huruf mabani. Ya, huruf hijaiyah itu tidak punya arti dan dia adalah huruf yang menyusun kata. Nah, huruf yang menyusun kata ini disebut dengan nama lain apa? Huruf mabani. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pelajaran pertama dari kitab Mukhtarat. Ya, beliau menjelaskan mengenai macam-macam kata di dalam bahasa Arab. Ya, ringkasnya ada 3 macam kata atau al-kalimah dalam bahasa Arab. Yang ini perlu kita pahami. Yang pertama adalah isim, yaitu kata benda. Kemudian yang kedua apa? Fi'il atau kata kerja. Dan yang ketiga yaitu huruf atau kata apa? Penghubung. Apabila kata-kata ini yaitu al-kalimah, isim, fi'il atau huruf ini kita susun, maka menjadi suatu jumlah. Ya, menjadi suatu kalimat. Kalimat disebut dengan istilah jumlah. Ya, atau disebut juga dengan al-kalam, ya, al-kalam atau jumlah, ya, kalimat yang sempurna disebut juga dengan jumlah mufidah, ya, atau kalam, ya, bisa disimak dalam pelajaran kitab al-muyassar fi ilmin nahwi, ya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam menuntut ilmu dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.